Mas Geri, ayo pacarku sini. Ya, ya. Sekarang pacar lo ya. Lo ya ya dong. Ya dong. Ya ya dong. Ya. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau saling sayang, tak mungkin. simpan bersama. Sama-sama, Beb. Itu aja, Mas Gary. Iya, cuma ya, itu aja. Iya, wes. Oke, okay, yuk. Ayah, terima kasih.